Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita masih di ayat yang ke-17-18 ya. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu ta'ala innama taubatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Nah, bahwasanya taubat yang Allah terima adalah untuk orang-orang yang mereka berbuat jelek karena kejahilan. Jahil di sini bukan ketidaktahuan. Kalau dia tidak tahu itu salah, kalau dia tidak tahu itu dosa, dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Tapi yang dimaksud di sini jahalah di sini sebagaimana dikata beliau, yakni tidak tahu akibat dari dosa yang dia lakukan. Dan salah satu di antara syarat penting untuk menghukumi seseorang, memvonis seseorang, entah kafir, fasik, bawah lagi nakal, munafik, mubtadi', itu yang penting syarat utamanya adalah al-ilmu bil mukhalafah. Al-ilmu bil mukhalafah. Dia tahu itu salah. Itu yang paling penting. Dia tahu itu salah. Baru dia dihukumi. Dia tahu itu salah. Baru dia dihukumi. Itu yang diantara syarat. Karena dua hal yang perlu diperhatikan ketika memvonis sesuatu, menghukumi sesuatu. Istifa'u syart dan intifa'ul mawani'. Lengkap syaratnya, salah satunya itu tadi al-ilmu bil mukhalafah, kemudian intifa' al mawani', tidak ada penghalang. Seseorang mengucapkan kata-kata kufur tapi dia tidak tahu kalau itu adalah kekafiran, tidak bisa dihukumi kafir. Tidak bisa dihukumi kafir. Begitu pula seterusnya di ke bawah. Dia tidak tahu kalau itu salah. Dia dimaafkan. Nah, tapi kalau dia tahu, perhatikan syarat yang kedua, intifa'ul mawani. Ada tidak penghalang? Kenapa dia mengucapkan kata-kata kufur? Saking gembiranya sampai tertutup akalnya, seperti kisah orang yang kehilangan kendaraan di tengah padang pasir, tanah yang sunyi, dalam hadis Anas tentang betapa gembiranya, sangat gembira Allah dengan taubat seorang hamba. Lebih dari orang ini. Lebih dari kegembiraan seseorang yang kehilangan berbekalannya, dibawa lari oleh tunggangannya, kendaraannya, kemudian muncul kembali. Saking senangnya, dalam riwayat itu sampai Rasulullah menyebutkan, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Saking senangnya dia. Subhanallah. Nah, itu tidak bisa dia dikufurkan, dikafirkan. Saking gembira, tertutup akalnya. Yang kedua, dia tidak sengaja. Akhta, terlanjur. Enggak maksudnya itu. Kata-kata kufur. Lain ya dengan orang yang disebutkan dalam Al-Quran surat Taubah itu. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Itu sudah dari dalam hatinya. Dia cuma main-main, tapi dijadikan ayat-ayat Allah. Allah dan ayat-ayatnya, kemudian Rasulnya jadi bahan mainan. Enggak ada ta'zim di situ. Nah, tapi dia mungkin enggak tahu, enggak sengaja dia terucap. Nah, ini enggak bisa. Nah, masuk di situ yang mukrah. Yang mukrah, yang dipaksa melakukan sesuatu. Yang masyhur itu kisah Amr bin Yasir tapi dhaif. Terkait dengan ayat surat An-Nahl itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnan. Baik. Ya, itu terkait dengan jahalah tadi. Jadi kalau dia tahu itu salah, dia lakukan juga, barulah dia kena hukuman, barulah dikatakan salah. Dan dialah yang seharusnya bertobat. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jahalah di sini. Fumayatubuna min qarib, sebelum mati. Sebelum mati. Nah, disebutkan oleh Ibnu Rajab juga di saat-saat dia masih kuat untuk berbuat maksiat. Para syabab, itu disebutkan di akhir oleh beliau dalam Lataiful Ma'arif itu, taubat itu wadhaiful umur, taubatnya orang muda itu lebih mulia, lebih berharga di sisi Allah daripada taubatnya orang yang sudah tua. Karena taubatnya orang muda itu masih ada kemungkinan-kemungkinan kuat untuk dia melakukan maksiat lagi, untuk berbuat dosa lagi, kesempatan, fasilitas. Nah, kalau misalnya kena cambukan sekali, 100 kali, masih nanti sehat lagi, nah, mungkin, naudzubillah. Nah, tapi kalau orang sudah tua, nah ini itu sangat dihargai, dimuliakan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ula disebutkan oleh Allah di sini, faulaika tubullahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang Allah terima taubat mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui keadaan hambanya yang serba kurang, serba lemah, pasti akan jatuh dalam perbuatan dosa. Itu yang disebutkan oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah akan menciptakan manusia, makhluk jenis baru, setelah alam semesta ini lengkap sempurna isinya, teratur semuanya dengan ini, keadaan bintang-bintangnya, mataharinya, bulannya, planet-planet, anginnya, airnya, semua sudah lengkap, tinggal satu makhluk ini yang belum diciptakan oleh Allah. Allah katakan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qala ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tahu apa yang akan terjadi pada makhluk yang satu ini yang Allah akan ciptakan. Dan Allah muliakan betul-betul makhluk tersebut dengan Allah ciptakan, Allah bentuk dengan kedua tangannya yang Maha Mulia. Ini salah satu keistimewaan makhluk tersebut. Allah tiupkan ruhnya, ruh darinya. Nah, disediakan alam ini semuanya, istilahnya tempatnya, rumah sudah tersedia, tinggal kalian yang menempatkan, menempati. Kalian yang mengatur. Ini semua ditujukan kepada Bani Adam dan anak keturunannya, bukan untuk makhluk yang lain. Kalianlah penghuninya wahai manusia, yang mengelolanya, memakmurkannya. Ini istimewanya, bukan jin yang waktu itu adalah iblis dengan moyangnya, bukan para malaikat. Hakiman, dan Allah Maha bijaksana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiat, dan taubat itu tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan sampai ketika dia sudah didatangi oleh maut lalu dia berkata inni tubtul an, bertobat. Saat-saat mananya ini rohnya sudah gharghara, nyawanya sudah di kerongkongan, baru dia mengatakan taubat, atubtu ilallah wa ana minal muslimin, seperti perkataan ini Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Walal ladzina kan yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula bagi orang ini orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Tidak diterima taubat orang-orang yang dalam keadaan dia kafir kemudian melihat azab atau nyawa sudah di kerongkongannya baru dia kemudian amantu billadzi la ilaha illadzi bila ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Seperti ucapan Fir'aun. Itu pun istilahnya kata para ulama, lam yufsih bila ilaha illallah. Tidak fasih, tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah yang semestinya. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Mereka itulah orang-orang yang kami siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Qala Syekh rahimahullah, taubatullahi ala ibadihi naw'an. Taubat Allah atas hambanya itu ada dua. Ini disebutkan juga oleh beliau dalam bentuk yang lain, kalimat yang lain, taubatuna baina taubatayir rahman, taubat kita diantara dua taubat Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama taufik minhu lit taubah, taufik dari Allah, Allah masukkan penyesalan, Allah masukkan rasa takut, Allah masukkan rasa malu, nah, terhadap apa yang dia lakukan. Nah, menyesal. Ya, nah, dengan gambaran yang sudah pernah kita jelaskan pada yang lalu. Nah. Wa qabulun laha. Nah, ini yang kedua. Kemudian setelah dia bertobat, hamba itu bertobat, dia menyatakan pengakuan kepada Allah, mengakui dosa, mengaku salah terkait dengan hubungannya dengan manusia. Dia mengaku, datang kepada mereka minta dihalalkan, minta dimaafkan, ya kembalikan hak mereka, hak dalam baik itu dalam harta maupun dalam hal kehormatan mereka. Dia berlepas diri, mengajukan uzur atas kesalahan-kesalahan tersebut. Dia kemudian memperbanyak, menjadi beramal, memunculkan satu amalan yang baru untuk menutupi kekurangan-kekurangan ataupun ini akibat dosanya tadi, dengan amalan-amalan taubat, istighfar, memperbanyak amalan sunnah, dan menjauhi sebab-sebab yang membawa dia tergelincir kembali dalam perbuatan maksiat. Baru kemudian yang terakhir, yang kedua, wa qabulun laha ba'da wujudiha minal abdi. Allah menerimanya setelah ada taubat itu dari hamba, nampak wujudnya. Yang diantara tanda-tandanya istihdatsul amal, munculnya amalan yang baru, maksudnya mewujud adanya amalan baru yang belum pernah dia kerjakan sebelum dia berbuat dosa, sebelum dia berbuat maksiat. Amalan itu sesuai dengan sunnah, maksudnya. Yang mungkin selama ini mungkin kurang puasa sunnahnya, dia perbanyak, dia perbagus. Jarang dia membaca Al-Quran, dia mulai. Jarang dia sholat-sholat sunnah, dia hidupkan. Jarang dia bersedekah, dia lakukan. Kalau dulu terlalu banyak makannya membuat hatinya mati, dia kurangi makannya, minumnya. Terlalu banyak tidur membuat hatinya mati, dia kurangi tidurnya. Terlalu banyak bergaul yang membuat hatinya mati, dia kurangi pergaulannya. Terlalu banyak bicara membuat hatinya mati, dia kurangi bicara sehingga banyak tafakur dia. Ingat dosanya. Baru muncul. Fa akhbarahuna. Nah, di sini kemudian Allah menyebutkan anna taubatal mustahiqqah 'ala Allah haqqun ahaqqahu 'ala nafsihi. Di sini Allah menyebutkan taubat yang menjadi hak atas Allah, yang adalah hak yang Allah wajibkan atas dirinya untuk menerima, memberikan taufik. Itu hak Allah. Karman minhu, sebagai karunia kepemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jaudan, dan kedermawanan Allah kepada hambanya. Liman amilasu, untuk orang yang berbuat jelek. Untuk orang yang berbuat jelek, berbuat sesuatu menyelisihi syariat. Ai al maasi, maksiat. Apakah itu dalam bentuk melanggar perintah, tidak mau mengerjakan perintah, atau mengerjakan larangan? Itu bentuk maksi. Itu umumnya yang terjadi di alam ini, dua hal itu bentuk mukhalaf maksi itu. Sebabnya, apakah dalam bentuk dia menolak mengerjakan perintah, tidak mengerjakan perintah, tidak melaksanakan perintah, atau dia mengerjakan yang dilarang? Dia mengerjakan yang dilarang. Bijahalatin ay jahalatun minhu biakibatiha. Jahalah karena ketidaktahuannya atas akibat dari dosa yang dia lakukan. Wa ijabuha li sukhtillahi wa iqabihi. Ketidaktahuannya bahwa dosa dan maksiat itu mewajibkan, mengharuskan dia untuk mendapatkan murka dan adab Allah. Yang ini yang sering dilakukan oleh yang ada di dalam benak orang yang berbuat dosa terkait dengan hak Allah ataupun terkait dengan hak manusia yang lainnya. Wajahlun minhu binadharillahi wa muraqabatihi lahu. Dan ketidaktahuan ini, kejahilan dia tentang bahwa Allah melihat perbuatannya dan mengawasinya. Wajahlun minhu bima ta'ulu ilaihi min naqsil iman wa au'idamihi. dan ketidaktahuannya atau kejahilannya, yakni dengan apa yang menjadi yang membawa kepada akibat kesudahan dari perbuatan dosa itu, berkurangnya iman atau bahkan menghabiskan iman itu sama sekali, wa'iyadzubillah. Fakullu asin lillahi fahuwa jahilun bihadzal i'tibar. Setiap orang yang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, dia dikatakan jahil dari sisi ini. Bukan kalau dia tidak tahu, jahil dalam artian dia tidak tahu itu salah, dia maaf. Maafu. Dia mu'afah, dia dimaafkan. Wa in kana aliman bit tahrim, meskipun dia tahu itu adalah haram. Nah, itu syaratnya yang disebutkan oleh para ulama untuk dia dikatakan yang dia harus bertobat, itu orang yang dia tahu itu salah. Tahu itu salah dan menyadari bahwa itu memang salah, jelek, enggak pantas. Nah, yang enggak mungkin bertobat orang yang enggak merasa salah, itu yang susah. Itu yang berat. Ahlul bid'ah makanya dikatakan ahlul bid'ah, mutahazzib, hizbiyyin, paling sulit untuk bertobat kepada Allah, untuk rujuk keluar dari kesesatan mereka. Paling sulit. Makanya dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'asi. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang yang asi yutabu minha. Orang yang bermaksiat mungkin dia akan tobat dari kemaksiatannya, dari dosa yang dia lakukan. Dia lakukan dengan diam-diam, takut-takut. Lihat kiri, lihat kanan. Lupa dia kalau yang di atas ngelihat dia. Nah, lupa dia kalaupun dia lihat kiri kanan, yang di kanan di kirinya sudah megang pulpen. Ada kolam, ya, memegang kolamnya, pena mereka. Ini orang ini ngerjakan terus taubat apa enggak? Qala balil ilmu bitahrim syartun likauniha ma'siyatun lima'siyatan mu'aqabun 'alaiha. Bahkan ilmu bitahrim, yakni al ilmu bil mukhalafah, tahu itu salah, itu sudah merupakan syarat bahwa perkara itu dalam maksiat dan akan dihukum. Itulah syarat. Dia tahu itu salah. Nah, makanya disebutkan diantara oleh mereka para imam, hakikat taubat itu meliputi tiga perkara. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yang pertama ta'zimul jinayah, memandang besar kejahatan tersebut, menganggapnya besar. Dan ini muncul karena tiga hal. Ta'zimul jinayah muncul karena tiga hal. Adanya ta'zimul amir, mengagungkan yang memerintah. Siapa yang memerintah? Allah. Adanya ta'zim kepada Allah, ta'zimul amir. Yang kedua, ta'zimul a'mar, menganggap besar umur waktunya. Kemudian tasdiqun bil jaza, ada pengakuan benar pasti akan ada balasan. Pasti akan ada balasan. Ketika dia tahu perbuatan ini pasti akan dibalasi, hatta ucapan yang ringan sekalipun, berarti dia sudah menganggap dosa itu besar. Dosa itu berat. Sehingga walaupun itu tidak ada hukuman hadnya, tidak ada celaan di situ, tidak dikatakan fasik, tidak dilaknat, tidak hilang imannya, tapi dia tahu itu salah, tidak pantas, dia berarti sudah menganggap itu perkara besar. Itu sudah muncul satu bibit taubat dalam dirinya. Nah, diharapkan itu sudah adalah salah satu di antara taufik dari Allah, dia bertaubat. Yang kedua, ittihamut taubah, mencurigai taubatnya, mencurigai taubatnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga, karena taubat itu merupakan hak yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang berbuat dosa, hak yang mesti dia tunaikan. Adanya sikap ittiham at-taubah ini, mencurigai taubatnya, dia tidak yakin bahwa dia sudah memenuhi hak tersebut, hak taubat itu. Dia tidak yakin bahwa dia sudah melakukannya dengan cara yang sudah sesuai, dengan cara yang pantas, sehingga dia takut kalau ternyata dia tidak memenuhi taubat itu dengan sebenar-benarnya, sehingga dia khawatir taubatnya itu tidak diterima, sehingga dia khawatir kalau dia ternyata belum berbuat maksimal untuk taubatnya itu, belum maksimal dalam taubatnya. Itu dia berarti ittiham taubat, curiga dengan taubatnya. Benar enggak taubat saya ini? Nah, termasuk diantara bentuk ittiham taubat, dia mencurigai taubatnya itu, dikatakan oleh Ibnu Qayyim juga, karena dia merasa lemahnya tekad kemauan dia. Itu karena lemahnya kemauan dia untuk bertobat. Setiap dia ingat perbuatan dosa itu, dia teringat kok enak ya. Merasakan sensasi yang merasa suka, lega, senang gitu, ingat dosa yang lalu. Nah, yang pertama, termasuk tanda orang itu dia ini perlu dicurigai taubatnya, tuma'ninatuhu wa wuthuquhu min nafsih. Dia merasa tenang dan percaya diri bahwa dia sudah bertobat. Dia merasa tenang dan percaya diri bahwa dia sudah bertaubat. Bahkan sampai digambarkan oleh Ibnu Qayyim, ka'annahu qad u'tiya mansuratul aman, mansuran bil aman, sudah mendapatkan tiket jaminan keamanan. Dan diantara tanda-tanda sikap bahwa cuma taubat itu harus dicurigai, lihat pada diri kita, jumudul ain, beku matanya, tidak bisa menangis setiap dia teringat dosa itu atau kesalahan-kesalahannya di masa lalu, atau teringat nanti di akhirat seperti apa saya, kemana saya akan dibawa. Tidak pernah teringat seperti itu dan tidak membuat dia menangis. Jumudul ain, ini termasuk yang harus dicurigai taubatnya. Kemudian tidak nampak, tidak muncul amalan-amalan yang baru, yang bermutu untuk menutupi kesalahan-kesalahan tersebut. Itu diantara ittiham at-taubah. Nah, beliau menggambarkan tentang orang-orang yang tidak ada keinginan apa namanya seperti itu, seperti orang-orang yang mereka itu taubatnya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bangkrut. Dia artinya taubat itu karena kebutuhan untuk menjaga status dia dan keadaan dia, kedudukan dia di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Taubat karena illah, karena alasan. Mungkin karena dia bertobat karena hal, tahu bahwa di antara sebab kemaksiatan, akibat kemaksiatan itu akan menghalangi dia, menghalangi rezeki dan ilmu. Jadi dia bertobat untuk alasan-alasan seperti ini. Bukan karena takut kepada Allah, bukan karena malu kepada Allah, bukan karena ta'zim kepada Allah. Ini tobat-tobat yang harus dicurigai. Kita yang berbuat, kita yang melakukan. Kita bukan urusan orang lain. Kita sendiri. Orang lain berbuat dosa, kita melihatnya dengan dua pandangan. Itu takdir Allah, sehingga kita kasihan kepada mereka. Lihat dari kacamata syariat, kita benci dengan perbuatannya, kita bantah, kita terangkan. Bukan merendahkan. Baik. Itu membab syai'in bi syai'in yuzkar. Dia mengingatkan sesuatu, dan ini ada yang halus mungkin perlu untuk kita, apa namanya, kita ingat keadaan diri kita yang juga bukan orang yang suci, bukan orang yang kuat. Kita semua khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Kita tidak tahu seberapa cahaya yang Allah lemparkan yang kita, mengenai kita. Ketika Allah menciptakan hamba-hambanya ini dalam kegelapan, Allah melemparkan sebagian cahaya kepada hamba-hambanya manusia ini, dan ada yang terkena cahaya yang luar biasa terangnya, ada yang redup, ada yang enggak dapat sama sekali. Yang diantara mereka yang mendapatkan cahaya yang terang disebutkan dalam riwayat Nabi Daud alaihi salam. Kita enggak tahu kita. Maka kita tetap berupaya. Pasti yang penting bagi kita adalah kewaspadaan. Taib qala rahimahullahu taala thumma yatubuna min qarib yuhtamal an yakuna ma'al makna thumma yatubuna qabla muayyanatil maut. Maksudnya di sini bisa jadi kemudian dia bertobat sebelum menyaksikan kematian. Sebelum dia menyaksikan kematian, sebelum dapat sakit parah. Makanya dikatakan tadi, taubatnya orang muda yang masih sehat, masih kuat dan masih ambisi, punya keinginan untuk berbuat dosa, itu lebih afdal daripada orang yang sudah tergeletak di atas kasur nunggu kematian, gak bisa berbuat maksiat lagi, baru dia taubat. Walaupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu kurang daripada mereka yang masih punya kemauan dan kekuatan, masih bisa untuk melakukan dosa. Tapi dia tahan karena takut pada Allah, malu pada Allah. Nah, yang seandainya ada hukuman had di negeri kita, mungkin dia akan sodorkan dirinya. Sebagaimana ghamidiyah, perempuan ghamidiyah yang sudah disarankan, kenapa dia enggak di rumah saja? Kalau dia di rumah bertobat kepada Allah habis berzina, subhanallah, sampai dia punya anak, di rumah saja dia diam-diam dia bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, kemudian menunjukkan bahwa dia bertobat, itu mungkin sudah insyaallah diterima oleh Allah. Tapi tidak cukup, dia tidak merasa puas, tidak merasa puas, datang mengadu kepada Rasulullah, malu kepada Allah. Ya Rasulullah, asabtu haddan, saya dapatkan hukuman had, jangan engkau tolak aku sebagaimana engkau menolak maiz. Ini saya hamil. Suruh pulang oleh Rasulullah. Sampai kemudian 2 tahun anaknya disafih, baru ditegakkan hukuman rajam. Dan dia tidak lari menjadi sasaran batu yang sebesar ini. Kerikil-kerikil kecil. Tidak dilemparkan sekeras-kerasnya. Yang itu membuat mungkin langsung mati dia. Tapi dilemparkan sakitnya kayak apa? Sampai dia mati. Dan dia terima karena dia merasa malu kepada Allah. Ta'zimnya kepada Allah membuat dia sanggup untuk merasakan itu dan tidak lari. Qala rahimahullah, fa innallaha yaqbalu taubatal abdi idza taba qabla muayyanatil maut wal adab qat'an. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat seorang hamba ketika dia bertobat sebelum dia menyaksikan kematian, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan sebagaimana dalam hadis. Dan sebelum dia menyaksikan adab. Ini orang-orang kafir. Kematian itu dia melihat di kemana dia. Wa amma ba'da huduril maut, adapun setelah datangnya kematian, yakni nyawanya sudah sampai di kerongkongan, fala yuqbal minal ma'asi, fala yaqbalu minal ma'asi taubatan, maka Allah tidak akan menerima taubat dari seorang maksiat, pemaksiat, orang yang berbuat maksiat, tidak akan diterima taubatnya. Wala minal kufari rujun, juga dari orang yang kafir. Kama qala ta'ala an Fir'aun, sebagaimana Allah berfirman tentang Fir'aun, hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Al-ayah. Wa qala ta'ala falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi. Nah, kalau sudah menyaksikan adab lalu beriman, lalu kemudian tunduk, lalu bertobat, ini tidak diterima taubatnya. Maka jauh-jauh sebelum itu, di saat-saat masih sehat. Makanya sangat dianjurkan untuk pagi dan petang itu kita ingat doa-doa zikir pagi dan sore, yang salah satu diantaranya adalah Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dan mestinya lebih kita meminta ampun pada Allah. Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam lebih dari 70 kali minta ampun kepada Allah. Dalam sekali duduk beliau berucap, didengar oleh sahabat, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat yang lain, tawwabul ghafur. Itu Nabi. Apa dosa beliau? Hampir tidak ada lah. Maksum beliau. Nah. Kalaupun beliau misalnya menganggap itu salah, beliau langsung segera, siapa yang dahulu pernah aku sakiti? Saya ya Rasulullah, dulu saya pernah kena pukul tongkatmu, sekarang dikisos. Para sahabat yang melihat Rasulullah sedang sakit, gak tega, biar kami gantinya. Enggak, biarkan dia. Ya Rasulullah, dulu saya gak pakai baju. Ya udah, Rasulullah buka bajunya via tongkat, tapi bukannya dipukul, sahabat ini mencium perut Rasulullah. Rasulullah mengatakan, orang ini min ahli jannah. Qala wa qala huna, dan di sini Allah berfirman, laisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at ayil al ma'asi fi madunal kufr, dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan-kejelekan, yakni maksiat, yakni yang di bawah kekafiran. Kalau kufur sudah tidak ada taubatnya, bukan tidak ada taubatnya, tapi taubatnya harus kembali masuk dalam Islam. Ini dosa-dosa yang di bawah kekafiran. Hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai salah seorang dari mereka didatangi kematian, qala inni tubtul an, saya sekarang tobat, sudah tidak bisa apa-apa, sakit. Sampai kemungkinannya ini syahwatnya, keinginan untuk berbuat maksiat lagi padam, jera. Nah, itu bukan tobat, karena sakit. Karena sakit, habis duitnya, enggak bisa lagi untuk buat maksiat, itu bukan tobat. Itu bukan tobat. Tobat dalam keadaan dia masih punya uang untuk berbuat maksiat, masih punya kekuatan untuk berbuat maksiat, sehat, fasilitas lengkap. Tahu dia kemudian ingat bahwa enggak pantas ini. Jelek, nanti gini kalau ditanya Allah, apa yang akan saya jawab? Tenaga kekuatan saya untuk apa? Waktu saya habiskan untuk apa? Nanti aku jawab apa? Itu yang dia pikirkan, lalu dia tinggalkan maksiat. Dia jauhi teman-teman yang membuat dia terjerumus. Dia jauhi hal-hal benda-benda atau sesuatu yang membuat dia tergoda. Banyak upayanya untuk menjaga dirinya dengan minta pertolongan pada Allah, zikir, baca Quran, dekat dengan orang-orang yang saleh, majlis-majlis ilmu, amalan-amalan sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, walal ladina yamutuna wahum kuffar ulaika atadna lahum adzaban alima. Juga tidak diterima tobat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka itu kami siapkan untuk mereka azab yang pedih. Wa dzalika anna taubata fi hadhil hal taubatun ittirar. Namanya taubatun ittirar. Taubat terpaksa. Terpaksa apa? Sudah melihat ancaman, gimana lagi? La tanfa'u sahibaha, yang tidak memberi manfaat kepada pemiliknya. Bukan di situ. Fanada wala tahina manas. Mereka berseru dan tidak ada lagi waktu untuk mengelak, untuk menyesal. Wala sa'atu mandam. Tidak ada lagi waktu untuk menyesal. Kalau mau menyesal sekarang. Makanya sering kita ingatkan di majelis ini untuk duduk entah di waktu sahur atau dia selesai sholat wajib atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, dia tafakur 2 menit, 3 menit untuk istighfar, dia ingat dosa-dosanya yang lalu yang mungkin belum taubat kepada Allah. Munculkan bahwa nanti kalau itu ditanya oleh Allah, apa yang harus dia jawab? Gimana dia menyelesaikannya? Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan orang, dengan manusia yang ternyata sudah meninggal dunia. Saya nanti kemana ini? Menghadapi dia. Seorang sahabat ketika nanti masalah hisab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa nanti yang menghisab kalau gitu? Yang dihisab siapa? Kita manusia nanti dihisab. Yang menghisab Allah. Ketawa dia. Kalau gitu sahal insyaAllah. Kenapa? Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah maha pengasih, maha penyayang. Pergi dia dalam keadaan gembira. Kalau Allah gampang. Manusia, kalau kita disidang, 1.000 rupiah masih nyangkut, jihad, mati syahid di jalan Allah, tertembak di jalan Allah, membela agama Allah, mati. Tidak bisa sebelum ini selesai. Apalagi kalau pernah menumpahkan darah orang, menjatuhkan kehormatan orang. Nasallallahu salamu wa alaikum. Nah, perlu untuk tobat. Duduklah 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ini gimana caranya? Saya lepas dari mereka di akhirat. Tidak disidang oleh Allah. Kalau berhadapan dengan Allah, hatta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Berharap itu. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia. Zalum, jahul. Gimana kita mau selamat? Qala rahimahullah. Innama tanfa'u taubatul ikhtiyar. Innama tanfa'u taubatu al ikhtiyar. Yang bermanfaat itu adalah taubat ikhtiyar. Ini yang diupayakan. Taubat yang merupakan usaha. Taubat yang merupakan tindakan. Bukan karena terpaksa. Memang pilihan dia untuk bertaubat. Ada dorongan dalam hatinya, takutnya kepada Allah, takut Allah murka kepada dia, takut Allah marah kepada dia. Bukan takut karena rezekinya, bukan takut anak keturunannya, bukan takut karena jabatannya. Tapi memang takut kepada Allah. Nah, Allah maha berbuat apa yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Kalau Allah berbuat, walau yubali. yang Allah tidak peduli. Sebagaimana kalau dia memberi ampunan, dia tidak peduli. Ya Bani Adam, ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka wa la ubali. Ya Bani Adam, law anna dunubaka tablughu anana as-sama', law balaghat dunubuka anana as-sama', thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Wahai Bani Adam, apabila mana engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan aku, maka pasti aku ampunkan untukmu dan aku tidak peduli. Wahai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu menyentuh langit dan engkau meminta ampun kepadaku, maka aku ampunkan untukmu. Aku berikan ampunan untukmu, aku tidak peduli. Ya Bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'ah, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu kepada denganku tanpa mempersekutukan aku dengan apapun, maka aku datangkan untukmu ampunan sepenuh itu pula. Mudah kan? Apalagi di akhirat juga. Nah, di sini tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu taufik lima yuhibbu wa yardah. Ilahuna subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.